Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kita akan melewati atau kita akan mengalami kehidupan atau akan kita akan melewati tiga negeri yang akan kita lewati tanpa terkecuali. Kita semua akan melewati tiga negeri. Yang pertama dar dunia, negeri dunia di mana kita sekarang berada di atasnya. Negeri tempat beramal, negeri barakallahu fikum tempat kita merasakan kesusahan, berbagai macam kesedihan, musibah. Ini yang pertama yang kita sekarang berada pada negeri dunia. Lalu yang kedua darul barzah, yaitu negeri barzah yang kita akan mengalaminya atau berada pada negeri ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut atau mengambil, mematikan kita. Setelah kematian menjumpai, setelah kematian menjumpai kita, maka kita akan memasuki negeri yang kedua, darul barzah. Lalu setelah itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kemudian negeri yang ketiga darul akhirah. Darul akhirah, negeri akhirat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kehidupan di dunia ini ada akhirnya. Bahwasanya kehidupan di dunia ini ada ujungnya. Baik umur kita Allah takdirkan sekian tahun, atau Allah menakdirkan kita mati di usia muda, atau Allah menakdirkan kita mati di usia tua, semuanya barakallahu fikum kehidupan kita ada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'ikatul maut, sesungguhnya tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mengalami kematian dan mereka pun akan mengalami kematian. Lalu ayat ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, dengan apa kita mengakhiri hidup kita ini? Dengan apa kita mengakhiri atau dengan apa kita menutup akhir hidup kita? Apakah kita yakin bahwasannya kita menutup hidup kita dengan apa yang ada pada kita sekarang ini, dari amalan soleh yang itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kita, dari ketaatan kepada Allah yang itu semata-mata anugerah yang Allah karuniakan dengan kepada kita, dengan talabul ilmi yang itu juga semata-mata karunia Allah. Apakah kita merasa yakin bahwasanya kita mengakhiri hidup kita dengan itu semua atau sebaliknya? Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda la ya'malu, sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan, fima yara nasu amala ahli jannah, ya manusia melihat bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah amalan penduduk surga. Dalam pandangan manusia, ya manusia hanya melihat apa yang nampak dari zahirnya, bahwasanya si fulan melakukan amalan soleh, amalan penduduk surga, amalannya akan mengantarkan kepada surga. Wa innahu lamin ahli nar, padahal sesungguhnya dia adalah seseorang dari penduduk neraka. Dan sebaliknya, kata Rasulullah, wa ya'mal fi ma yaron nasu amala ahli nar, dan ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, fi ma yara nasu amal ahli nar, dan sebaliknya, wa ya'malu fi ma, ada seseorang yang melakukan sebuah amalan yang dilihat oleh manusia bahwasanya amalan itu adalah amalan penduduk neraka. Artinya manusia hanya melihat zahirnya bahwasanya dia melakukan amalan penduduk neraka. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia adalah seseorang dari penduduk surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan adalah dilihat dari apa yang dia menutupi hidupnya, atau sesungguhnya amalan dilihat dari akhirnya. Itu ayat ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Battal berkata dalam kitabnya, Al-Imam Ibnul Battal berkata tentang hadis ini, wa fi taghibi khatimatil amali anil abdi hikmatun balighah, disembunyikan, dirahasiakan akhir dari amal seorang hamba mempunyai hikmah yang besar, atau puncak dari mempunyai hikmah yang mencapai pada puncaknya. Wa tadbirul latif, dan pengaturan yang lembut. Li'annahu law alima wa kana najian a'jabu wa kasula, kalau seandainya seseorang mengetahui dengan apa dia mengakhiri hidupnya, dengan apa dia mengakhiri kehidupannya, oh ternyata dia mengakhiri hidupnya sedang sujud, dalam keadaan puasa, dalam keadaan berdoa, dalam keadaan taklim, dalam keadaan ini, dalam keadaan beruntung, a'jabu, sombong, a'jabu, merasa ujub, wa kasula, dan bermalas-malas untuk melakukan amalan kebaikan. Wa in kana halikan ijdadu atwan, kalau seandainya diberitahu seseorang mengakhiri hidupnya dengan kebinasaan, ijdad, maka akan menambah atwan, sesat. Karena dia tahu bahwasanya dia akan mengakhiri hidupnya dengan meminum khamar, dengan berzina, wal iyadu billah. Sudah sekalianlah. Sekalian jatuh. Sudah tahu akhir hidupnya. Dia mati dalam keadaan sengsara, mati dalam keadaan binasa, mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Sudah sekalian. Dari awal lakukan maksiat. Dari awal kehidupannya lah melakukan perbuatan dosa. Karena ujungnya tahu dia. Fahajaba anhu dhalika liyakunu bainal khawfi war raja, maka disembunyikanlah, dihalangilah dari hal tersebut, dari apa ya, kita mengakhiri hidup kita, dihalangi dari pengetahuan tersebut. Liyakunu bainal khawfi war raja, agar seseorang berjalan di atas rasa takut dan rasa mengharap, khawatir jangan-jangan akhir kehidupan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, ditutup dengan kehidupan yang jelek, dan berharap Allah memberikan karunia kepada kita dengan akhir dari kehidupan yang baik. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika al-imam, ketika Sufyan al-Thawri rahimallah di awal-awal kematian beliau, di awal-awal ajal beliau, Sufyan al-Thawri rahimallah menangis. Ketika ada seseorang yang melihat Sufyan dalam keadaan menangis, kemudian orang tersebut berkata, ya Aba Abdillah, amin kasrati dzunub, wahai Abu Abdillah atau Abba Abdillah, apakah karena banyak dosa engkau menangis, merasa banyak dosa engkau menangis? Faqala Sufyan al-Thawri rahimallah berkata, la, tidak. Walakin akhafu an usliba al-imana qabla al-maut. Akan tetapi aku khawatir, aku takut bahwasannya imanku diambil sebelum kematian menjemputku. Naam, khawatir para salaf terhadap akhir dari kehidupan yang jelek, akhir dari kehidupan yang membinasakan. Waliyadzubillah. Apalagi kalau seseorang menutup akhir hidupnya dengan akhir yang tidak ada kebahagiaan setelah dari hari tersebut, yaitu menutup hidupnya dengan kekufuran, waliyadzubillah, menutup hidupnya dengan kemurtadan, maka tidak ada kebahagiaan setelah hari itu. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu para salaf kita sangat khawatir, sangat takut terhadap memikirkan tentang akhir hidup yang akan mereka jumpai. Apakah dia menutup, apakah mereka menutup akhir hidupnya dengan kebaikan, atau sebaliknya mereka menutup akhir hidup mereka dengan kejelekan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallah beliau berkata, wa hadza min a'dhamil fikhi an yakhafa ar-rajulu an takhda'ahu dhunubuhu indal maut fatahulu bainahu wa bainal khatimatil husna. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallah, hal ini di antara bentuk a'dhamil fikhi, sebesar-besar fikih. Betul-betul orang sebesar-besar fikih, betul-betul apa pengetahuan, pemahaman yang dalam. An yakhafa ar-rajulu, seseorang merasa khawatir, merasa takut bahwasannya dosanya, maksiat yang dia kerjakan, perbuatan dosa yang dia lakukan menipunya ketika kematian. Indal maut, ketika menghadapi kematian, fatahulu bainahu wa bainal khatimatil husna, yang menghalangi dirinya dengan kematian yang baik. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakum. Maka di antara bentuk pemahaman yang baik, pemahaman yang sempurna terhadap agama ini, bahwasanya seseorang tidak merasa aman dengan akhir dari kehidupan yang jelek. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan banyak hal, sebab-sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada akhir dari kehidupan yang jelek, yaitu su'ul khatimah. Di antaranya yang pertama saya sebutkan di sini, barakallahu fikum, awalan taswifu bitaubah wal istimraru fil ma'asi wa tahawunu fil fi'li fi fi'lil wajibat. Naam. Yang pertama adalah mengundur-undur untuk segera bertaubat dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dan meremehkan dari melakukan kewajiban. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara yang akan mengantarkan seseorang pada akhir kehidupan yang jelek, yang akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan ditutup dengan kehidupan dengan melakukan perbuatan maksiat, atau bahkan waliyadzubillah dengan melakukan bentuk atau perbuatan kekufuran, adalah menunda-nunda untuk bersegera bertaubat kepada Allah dan terus melakukan perbuatan maksiat dan meremehkan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya. Dia pikir, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, apa dia kira bahwasanya umur itu berada di tangannya? Apa dia kira dia mengetahui kapan dia akan mati, kapan ajal akan menjemputnya? Lalu kenapa dia menunda untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak tahu kapan kematian akan menemui dirinya? Melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mengatakan nanti saja bertaubat. Melakukan perbuatan maksiat, nanti saja, masih ada kesempatan besok. Atau terdetik untuk melakukan perbuatan maksiat, dia ragu-ragu untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Namun setan terus membisikannya, nanti kan ada pintu taubat, sudah lakukan saja, nanti baru bertaubat. Akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Setelah melakukan perbuatan maksiat, setan datang lagi, nanti saja taubatnya, masih panjang ke umur. Terus barakallahu fikum, akhirnya dia mengundur-undur untuk segera bertaubat kepada Allah dan senantiasa melakukan perbuatan maksiat, hingga akhirnya batas umur dia berakhir. Allah mematikannya dalam keadaan dia belum bertobat dan melakukan perbuatan dosa. Waliyadzubillah. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, di antara atau sebab yang pertama yang akan mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Al-Imam, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengatakan dalam sebuah perkataannya yang disebutkan oleh Al-Imam, mengatakan dalam sebuah Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, afan, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Innama akhsha alaikum usnataini." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas diri kalian dua hal. Tulal amali wa ittiba'al hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amali fa innahu yunsil akhirah. Seseorang yang panjang angan-angannya, maka dengan sebab itu dia melupakan akhirat. Oh, nanti panjang angan-angannya, dia akan hidup sekian tahun, nanti punya istri, nanti beberapa tahun yang depan punya mobil, terus panjang angan-angan, akan melupakan akhirat. Wa amma tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu yasuddu 'anil haq, membuat dia menolak dari kebenaran. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah cerita, ada seseorang bisa dikatakan cukup kaya, punya usaha sendiri, punya rumah, punya mobil, istrinya dua, selama ini hidupnya enak, selama ini hidupnya senang, dia menikmati kehidupan sebagaimana layaknya orang kaya, punya kendaraan, punya mobil, punya rumah, bahkan punya istri dua, rumahnya enak dan seterusnya, banyak karyawannya, kehidupannya senang dalam kacamata ahlud dunia. Tiba-tiba sakit yang selama ini jarang dia sakit, tiba-tiba sakit yang membuat dirinya sadar bahwa sakit ini betul-betul menjurur ke seluruh tubuhnya. Sampai pertama kali ketika dirinya dibawa ke rumah sakit, dia mengatakan, saya belum mau mati, saya belum mau mati, saya belum mau mati. Karena selama ini dia merasakan kenikmatan dunia, selama ini dia merasakan barakallahu fikum kenikmatan dunia, panjang angan-angan, merasakan manisnya apa yang dia rasakan dari dunia yang Allah berikan dirinya. Sampai ketika awal kali dimasukkan, dibawa ke rumah sakit, itu yang dia katakan ketika didorong, saya tidak mau mati, saya belum mau mati, saya belum mau mati. Akhirnya masuk rumah sakit dan para dokter mengambil tindakan untuk mengoperasinya karena bagian kepalanya sakit, kemudian dioperasi kepalanya. Setelah itu tidak sadarkan diri sakit, tidak sadarkan diri sekian hari. Sempat sadar, kemudian berbicara sebentar, kemudian tidak sadar lagi selama 10 hari, setelah itu meninggal dunia. Itu ayat lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Panjang angan-angan, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dua hal yang aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian, tulal amali wa itiba'al hawa, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amali fa innahu yunsil akhirah, karena seseorang yang panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Wa amma tiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haq, adapun mengikuti hawa nafsu akan membuat dirinya menolak kebenaran. Lalu yang kedua, ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang kedua yang akan menjadi sebab seseorang mengakhiri hidupnya dengan akhir yang jelek, hubbul maksiyah, mencintai maksiat. Fa innal insana idza dawamu 'alal ma'asi walam yusari ila taubah, sesungguhnya barakallahu fikum, ketika seseorang senantiasa melakukan perbuatan maksiat dan tidak bersegera bertaubat, maka jiwanya akan senang dan merindukan maksiat. Jiwanya akan menagih untuk melakukan perbuatan maksiat, merasa senang memikirkan, merasa nyesel kalau sampai terlewat maksiat. Nyesel, kenapa tadi gak dipandang lama? Misalnya, biasa melihat wanita cantik, biasa menundukkan pandangan. Nyesel, ada kesempatan, kenapa tadi gak diambil uangnya? Gak ada yang ngelihat kok. Paling 1 juta, 2 juta, KPK gak ngurus 1 juta, 2 juta. Nyesel, biasa ngambil uangnya haram. Nah, itu cinta maksiat. Naam, ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau berkata tentang permasalahan ini, wadzunub wal ma'asi wa syahawat takhdulu sahibuha indal maut ma'a khudlani syaitan lah. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, barakallahu fikum, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat serta syahwat menghinakan pelakunya ketika dia sedang menghadapi kematian. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dia cintai, syahwat yang selalu dia perturutkan, akan menghinakan pelakunya ketika menghadapi kematian, disertai dengan penghinaan setan kepada dirinya. Yajtami'u fayajtama'u alaihi al-khudlan ma'adhafil iman, maka berkumpullah dua kehinaan bersamaan dengan lemah imannya. Fayaqau fisu'il khatimah, fayaqau fi su'il khatimah, maka dia terjatuh kepada akhir dari kehidupan yang jelek itu. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata al-imam Ibn Kathir rahimahullah, dosa, maksiat, syahwat yang selalu dia perturutkan akan menghinakan dia ketika dia menghadapi kematian. Begitu juga syaitan akan menghinakannya. Berkumpul dua kehinaan ini disertai dengan kelemahan imannya, faya qaufi su'il khatimah, membuat dia terjatuh, membuat dia jatuh kepada akhir kehidupan yang jelek. Maka sering kita dengar atau bahkan kita saksikan, barakallahu fikum, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, akhir dari kehidupan yang jelek. Sekian banyak orang atau kita sering mendengar akhir kehidupan yang jelek. Biasa, cinta terhadap maksiat. Ada seorang artis mendekat apa? Seorang artis akhir hidupnya berwasiat, nanti kalau saya mati tolong disemarakan dunia perlawakan Indonesia. Karena cinta maksiat, cinta televisi, cinta jadi artis. Ada yang seperti itu. Pesannya seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau nanti saya mati tolong dimajukan dunia perfilman Indonesia, perlawakan Indonesia. Satu lagi mati dalam keadaan nyanyi, satu lagi dalam keadaan barakallahu fiikum minum khamar, hina. Mati dalam keadaan sesuatu yang hina, sesuatu yang hina. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa merasa khawatir dirinya menutup hidupnya dengan kehidupan yang jelek. Ada yang mati dalam keadaan mewasiatkan tauhid, karena ihtimam dengan tauhid, yang diucapkan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, sampai menutup hidupnya dengan kalimatnya. Ada yang barakallahu fikum meninggal sambil membaca Al-Quran, atau dalam keadaan sujud, atau dalam keadaan ruku, dan seterusnya dalam keadaan sholat. Maka akhir kehidupan yang indah, akhir kehidupan yang mulia. Anda bisa bayangkan yang satu seperti ini keadaan akhir hidupnya. Satu, barakallahu fikum, ada seorang perawat senior ketika akhir hidupnya mewasiatkan untuk memakmurkan atau memajukan perlawakan Indonesia. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada jalan untuk kita semua agar kita, atau agar kita, nah, agar Allah memberikan akhir kehidupan yang baik untuk kita semua, kecuali meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat pembolak-balik hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Allahumma sharrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik, wahai ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Atau doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfat, wa murafaqata Muhammadin, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khud. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak akan mungkin murtad, kenikmatan yang tidak akan berakhir, dan menemani Nabi menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Itu ayatul hatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang dari akhir dari kehidupan yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.